بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. Telah kita tuntaskan pembahasan tentang zikir, i'tidal, tahmid dan tambahan-tambahan setelahnya. Hanya saja ana ingin mengklarifikasi terkait dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Imam Ahmad tambahan mil'as samai ila akhiri dan seterusnya dengan lafaz mufrad kata tunggal mil'as sama. Telah disampaikan bahwa sebagian fuqaha Hanabilah tidak setuju dengan imam mereka, dan telah dinukil dari keterangan Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' yang dikutip oleh Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf. Ibnu Muflih mengatakan yang dikenal dalam hadis-hadis yang ma'ruf, al-ma'ruf fil akhbar, mil as-samawat bilafzil jama' yang ma'ruf yang dikenal dalam hadis-hadis adalah mil as-samawat dengan lafaz jama'. Tetapi bukan berarti, nah ini yang hendak diklarifikasi, bukan berarti bahwa tidak datang riwayat dengan lafaz itu. Nah, kita telah mengenal Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, imam ahli hadis, termasuk yang paling hebat dari empat a'immah, yang paling hebat ilmu hadisnya. Imam Syafi'i jika ditanya tentang ilmu hadis mengatakan, tanya Ahmad. Nah, jika masalah hadis tanyakan ke Imam Ahmad. Dan beliau telah berkeliling dunia mendatangi kota-kota yang ada ahli hadisnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikumpulkan dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad. Yani ilmu hadisnya sangat luas. Beliau menetapkan ini karena memang ternyata ada pada sebagian riwayat. Memang jika kita melihat misalkan dalam sifat salat Nabi, Al-Albani rahimahullah tidak menyinggung sama sekali lafaz mil'as sama. Yang beliau tetapkan Al-Albani rahimahullah, ya, yang merupakan rujukan utama di bidang hadis, ya, di abad ini, dalam sifat salat Nabi karya beliau memang tidak menyebutkan lafaz mil as-sama sama sekali. Yang ditampilkan semuanya mil as-samawat, mil as-samawat, yang menunjukkan itu yang beliau tetapkan. Nah, tetapi jika kita menelusuri riwayat-riwayat hadis yang meriwayatkan tambahan-tambahan ini satu persatu, ya, kita mendapati ternyata memang ada di sana sebagian riwayat yang menyebutkan mil as-sama. Misalkan untuk tambahan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, riwayat Abdullah bin Abi Aufa, hadis riwayat Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma. Riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya. Itu lafadznya jamak. Imam Ahmad sendiri menurunkannya dengan lafadz jamak. Ya, sama dengan riwayat Muslim, sama dengan riwayat Abu Dawud dan riwayat yang lainnya, Ahmad juga mengeluarkan sama dengan lafadz jamak bil as-samawat. Tetapi ada salah satu riwayat Muslim dan juga salah satu riwayat Ahmad lafadznya mufrad tunggal, yaitu mil as-sama. Nah, itu yang menjadi pegangan Imam Ahmad, mengambil yang riwayat yang lafadznya mufrad mil as-sama. Dan itu salah satu riwayat dari hadis Abdullah bin Abi Aufa tadi yang dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad sendiri. Ini salah satu riwayat dari Muslim dan Ahmad. Berbeda dengan riwayat-riwayat lainnya dari Muslim sendiri, dari Ahmad sendiri, Abu Dawud dan yang lainnya, ya. Semuanya dia lafaz mil as-sama, tapi mil as-samawat. Semuanya dengan lafaz mil as-samawat, tapi ada satu salah satu riwayat Muslim dan Ahmad yang menyisih riwayat-riwayat itu lafaznya mil as-sama. Begitu. Naam. Sebelum ana lanjut, di sini ada tambih yang ana yang sampaikan karena sebagian thalabah kemarin menyusul ana dan mempertanyakan tentang riwayat, ya, salah satu riwayat dari hadis Abdullah bin Abi Aufa yang disebutkan di ta'liq kita sandung, yaitu riwayat Muslim dan Ahmad dengan tambahan yang tidak ditetapkan pada riwayat-riwayat lainnya, hanya pada riwayat Muslim dan Ahmad. Itu pun sebagian riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, riwayat Muslim dan Ahmad sudah disampaikan di atas, ya. Nah, ada sebagian dari riwayat Muslim dan Ahmad menambahkan lafaz, yaitu ada tambahan Allahumma tahhirni. Jadi setelah masyid dan masyid ba'd, Allahumma tahhirni bithalj dan seterusnya. Kita bisa lihat di ta'liq kitab Manhajus Salikin. Lafaznya annahu kana yaqul. Nah, perhatikan lafaznya annahu kana yaqul. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pernah membaca Allahumma lakal hamdu. Lakal hamdu, tidak ada rabbana. Ini saja sudah beda. Nah, yang ditetapkan, yang sudah kita tetapkan sebelumnya, riwayat-riwayat yang ada seluruhnya adalah Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada Rabbana. Ini langsung Allahumma lakal hamdu. Kemudian mil as-sama'i, mil as-sama'i dengan lafaz mufrad. Wa mil al-ardi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Tambahan yang dimaksud yang menjadi pembahasan sekarang, Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, dengan, ya, butiran es dan air yang dingin. Allahumma tahhirni minad dunub. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa, ya, wal khotaya, dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakhi, sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari noda hitam yang mengotorinya. Nah, ini Allahumma tahhirni dan seterusnya itu hanya ditemukan di riwayat ini, ya. Apakah ini termasuk salah satu tambahan zikir dan tepatnya doa yang dibaca saat i'tidal? Ini yang jadi masalah, ya. Karena yang ma'ruf pada zikir i'tidal itu tahmid. Nah, diawali dengan sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar lagi membalas dan membalas orang yang memujinya. Kemudian disempurnakan dengan ketika sudah i'tidal, maka memuji Allah dengan tahmid dan tambahan-tambahan yang sudah kita pelajari semuanya. Ya. Momen memuji bukan berdoa di situ. Momennya untuk memuji bukan berdoa. Tapi ada doanya nih. Allahumma tahhirni bitalian seterusnya dari ayat tadi. Sehingga ini meragukan untuk dimasukkan dalam kategori zikir tambahan terhadap tahmid saat i'tidal. Oleh karena itu juga yang membuat ragu karena lafadznya annahu kana yaqul, sesungguhnya Nabi pernah membaca. Tidak ada di sini ya lafadz yang menjelaskan bahwa Nabi membaca ini ketika telah bangkit dari ruku', idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku', jika telah mengangkat punggungnya dari ruku', idza sadala qawm, tidak ada sama sekali. Nah, lafadznya mutlak begitu lepas. Tidak ada lafaz yang menunjukkan penentuannya saat i'tidal. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah halaman 192 dalam kitab Tamamul Minnah, beliau mengatakan bagian awal dari zikir ini yaitu ya mil as-sama'i wa Allahumma lakal hamd, dan itu dibawa kepada Allahumma rabbana lakal hamd, lengkapnya mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil amashi wa mishai'in ba'd. Bagian awal ini yang dimaksud ini telah datang dari sejumlah sahabat dengan jalan-jalan riwayat yang sahih, tetapi tidak ada satupun darinya dari riwayat-riwayat itu yang meriwayatkan tambahan tersebut, tambahan Allahumma tahhirni dan seterusnya. Oleh karena itu kata Al-Albani, kami merojihkan bahwa tambahan tersebut Allahumma tahhirni bisalji dan seterusnya sampai akhir, tambahan tersebut bukan termasuk zikir i'tidal, melainkan doa yang disyariatkan dibaca secara mutlak, melainkan doa yang ya disyariatkan secara mutlak, yakni dibaca kapan saja silakan baca doa itu. Doa itu adalah doa yang bagus yang diajarkan, yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Nah, berbeda dengan bagian awal dari hadis, bagian awal yaitu Allahumma lakal hamdu bil asma'i dan seterusnya, yang merupakan zikir i'tidal. Oleh karena itu, Al-Albani menutup, oleh karena itu aku tidak mengkategorikannya zikir i'tidal pada kitabku sifat as-shalah, karena khawatir menambahkan zikir i'tidal yang bukan bagian darinya. Meskipun Ibnu Qayyim telah melakukannya, yakni dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengkategorikan ini termasuk zikir i'tidal yang ditambahkan pada tahmid. Nah, dan Al-Albani tidak setuju dan khawatir itu bukan. Penjelasannya tadi sudah kita dengar. Barakallahu fikum. Nah, juga terkait dengan mil as-sama tambahan pada hadis Ali yang terkait dengan mil as-sama yang disebutkan Imam Ahmad ya. Tadi tentang hadis Abdullah bin Abi Auf sudah dijelaskan dan termasuk sambil tentang tambahan tersebut. Ya, yang dikhawatirkan bukan dari zikir i'tidal. Kemudian pada hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang qiyamul lailnya Nabi SAW, kemudian meriwayatkan doa iftitah yang panjang itu. Ya, wajah tu wajah ya lillahi. Fadhal sama tu al-ardu hanifa wa man amina musyrikin seterusnya itu. Nah. Kemudian ya, sampai pada penyebutan zikir i'tidal. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati lafaz jama' wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian ada salah satu riwayat At-Tirmidzi, lafaznya mil as-sama'. Nah, mil as-sama' tadi berbeda dengan riwayat At-Tirmidzi. Tirmidzi sendiri yang sama dengan riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi memang tampak dari nukilan-nukilan ini memang ada ditemukan ternyata pada sebagian riwayat-riwayat hadis tersebut min as-sana, yaitu yang jadi pegangan Imam Ahmad. Namun seperti yang kita dengar dari Ibnu Muflih yang ma'ruf, yang dikenal pada hadis-hadis lafaz jama'. Nah, oleh karena itu Al-Albani seperti sudah menukil yang ditetapkan oleh beliau dalam Sifat As-Shalah lafaz mil as-samawat. Ini tentunya lebih hati-hati. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya fuqaha Syafi'iyah sudah menukil bahwa mereka memegang, ya, mengamalkan lafaz mil as-samawat. Baik. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang kedua tangan, ya, posisi kedua tangan saat i'tidal. Posisi kedua tangan saat i'tidal. Apakah bersedekat kembali seperti saat berdiri di awal rakaat, ataukah irsal, ataukah irsal al-yadain? Irsal al-yadain yakni menjulurkan kedua tangan ke bawah posisi normal saat sebelum salat, sebelum bersedekah. Dan ini masalah khilafiyah di antara ahli ilmu. Masalah ini tidak dibahas oleh Sa'di rahimahullah, di matan tidak disinggung. Nah, tidak akan bahas. Ada statement dari Al-Imam Ahmad menyatakan, ya, kebebasan memilih antara bersedekah atau irsal, antara bersedekah atau irsalu yadai, menjulurkan kedua tangan ke bawah. Nah, yani, insya'a arsala yadaihi ba'da ar-raf' min ar-ruku', jika mau dia julurkan kedua tangannya ke bawah setelah mengangkat kepala dari ruku', wa insya'a wada'ahuma, dan jika mau bersedekah. Nah, statement Ahmad ini diriwayatkan oleh putranya yaitu Saleh, ya, putra Al-Imam Ahmad, Saleh Ibnu Ahmad, dalam Masail Saleh. Sepertinya tampaknya Al-Imam Ahmad berpendapat memberi kebebasan memilih antara bersedekah atau irsal al-yadain karena tidak ada nas yang gamblang, ya, yang sharih, yang gamblang, yang benar-benar jelas memperjelas tata cara, ya, posisi kedua tangan saat i'tidal. Nah, itu pada pandangan Al-Imam Ahmad. Ketika melihat dalil-dalil yang ada, tidak ada yang jelas-jelas menjelaskan bagaimana sifat kedua tangan Nabi SAW saat i'tidal, maka beliau pun memberi kebebasan memilih. Terserah, mau irsal al-yadain, menjulurkan kedua tangan ke bawah, atau mau bersedekah. Ini dari Al-Imam Ahmad. Kemudian sebagian fuqaha Hanabila menetapkan, ya, bahwa yang mustahab bersedekah. Nah, sebagian fuqaha Hanabila meningkat pendapatnya melebihi Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mempersilahkan memilih dan tidak menetapkan, ya, salah satunya mustahab pada riwayat yang dinukil tadi. Tetapi sebagian fuqaha Hanabilah menetapkan dengan tegas bahwa yang mustahab bersedekah. Yani disunnahkan bersedekah saat i'tidal. Ini pendapat Ibn Baz, Al-Imam Ibn Baz dan Al-Imam Ibn Uthaymin. Bahkan Al-Imam Ibn Baz rahimahullah memakruhkan, menganggap makruh irsal al-yadain, makruh hukumnya menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal, karena dianggap menyelisihi sunnah. Karena dianggap menyelisihi sunnah. Yani Ibn Abbas rahimahullah mantap ya, dan menegaskan secara tegas bahwa sunnahnya adalah sedekah saat i'tidal. Yang demikian ya, menjulurkan kedua tangan ke bawah tidak bersedekah, ini menyelisihi sunnah Nabi Rasulullah, berarti makruh. Nah, ini Ibn Abbas rahimahullah. Baik. Yang jelas serangkum ya, pendalilan, dalil-dalil pendapat ini baik berawal dari Syekh Imam Ahmad tersebut dan kelanjutan dari Fuqaha Hanabilah tersebut, yang ini adanya penetapan, intinya adanya penetapan bersedekah saat i'tidal. Nah, serangkum dalam tiga dalil. Hujjah mereka terangkum dalam tiga dalil. Dalil yang pertama, keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Hadis ini telah lewat pada pembahasan bersedekah saat berdiri dalam sholat, berdiri di awal sholat, yaitu hadis kanan nas adalah kaum muslimin, yu'marun diperintah, ayyadu ar-rajulu agar setiap mereka meletakkan al-yad al-yumna telapak tangan kanannya ala di atas dhira'ihi al-yusra di atas lengan kirinya fis-salah dalam salat. Sisi pendalilannya adalah lafaz fis-salah dalam sholat, as-sholat adalah lafad umum, lafad yang bermakna umum. As-sholat meliputi seluruh gerakan sholat, berdiri awal rakaat, ruku dan seterusnya. Tetapi dalil-dalil yang ada sudah menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara tangan ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, tersisa ketika berdiri. Nah, berdiri di awal sholat jelas bersedekah seperti yang diperintahkan pada hadis ini. Begitu pula saat berdiri kembali untuk i'tidal setelah rukuk. Ya, ketika berdiri kembali i'tidal setelah rukuk juga masuk dalam keumuman makna hadis ini. Termasuk dalam kategori fi sholat. Kamu mesti diperintahkan agar bersedekah. Ini hujjah yang pertama. Hujjah yang kedua, keumuman makna hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Keumuman makna hadis Wa'il bin Hujr al-Hadrami radhiyallahu anhu riwayat An-Nasa'i. Riwayat An-Nasa'i. Lafadznya ra ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kana qa'iman. Apabila ya berdiri di salat, dalam salat, qabada biyaminihi ala shimari, qabada biyaminihi ala shimari. Nabi alaihi salatu wassalam ketika berdiri, jika berdiri dalam salatnya menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya bersedekah. Dan riwayat ini sahih. Riwayat ini disahihkan oleh ulama Al-Albani rahimahullah dalam kitab-kitabnya, termasuk dalam sifat salat Nabi. Wa'il bin Hujr melihat Nabi SAW jika berdiri dalam sholat, berdiri di sini meliputi berdiri dua rakaat dan berdiri ketika i'tidal bersedekah dengan cara qabd, yakni menggenggam telapak tangan kirinya ya dengan telapak tangan kanannya. Hujjah yang ketiga, hadis yang dikenal dengan istilah al-musi fi sholati, tepatnya karena nukilkan faedah Ibn Uthaymin rahimahullah tidak setuju dengan istilah tersebut al-musi menunjukkan sengaja gitu. Nah, padahal dia jahil saat itu, belum faham. Jadi tepatnya pria yang keliru sholatnya, nah, sudah disampaikan ada dua riwayat yang sabit, yang tetap dari Nabi SAW. Riwayat Abu Hurairah ini jelas muttafaq alaih, dan riwayat yang kedua riwayatnya Rifa'a bin Rafi' Az-Zurqi. Ada dua sahabat yang meriwayatkan tentang hadis al-musif salat tersebut. Riwayat Abu Hurairah ini muttafaq alaih, dan riwayat Rifa'a bin Rafi' Az-Zurqi. Ada sebagian riwayat Rifa'a bin Rafi' Az-Zurqi yang memang secara sanad tampak sahih, dan Al-Albani rahimahullah telah menilainya sahih. Di antaranya riwayat Ahmad. Di antaranya riwayat Al-Imam Ahmad. Yang dikeluarkan, yakni riwayat Rifa'a bin Rafi' Az-Zurqi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Lafadznya, fa'idha rafa'ata ra'saka, fa'idha rafa'ata ra'saka. Kata Nabi Rasulullah mengajari pria tersebut, yang telah diajarkan, fa'idha rafa'ta ra'saka, kemudian apabila kamu mengangkat kepalamu, bangkit dari ruku', fa'aqim sulbaka, maka aqim, tegakkan sulbak, tulang punggungmu. Ya, sulb itu mulai dari tulang punggung itu kan panjang, mulai dari paling atas sini di belakang sampai ke tulang ekor bawah, itu semua sulb. Nah, hatta tarji'al 'idhamu hingga tulang belulang, al-'idham, tulang belulang umum, seluruh tulang belulang, tarji' al-'idhamu, sehingga tulang belulang tubuh tarji' kembali ila mafasiliha, kembali ke mafsilnya masing-masing, ke persendiannya masing-masing, ya, hingga seluruh tulang belulang tubuh kembali ke persendiannya masing-masing, termasuk dalam hal ini persendian tangan kembali ke persendiannya kembali ketika berdiri di awal rakaat, awal sholat kan begini bersedekah, ya, kemudian ruku, berarti keluar dari persendian posisi awal. Ketika i'tidal, angkat kepalamu, kemudian tegakkan tulang punggungmu hingga seluruh tulang punggung kembali ke persendiannya masing-masing. Jadi kembali lagi ke persendian pada posisi pertama seperti ini. Nah, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat as-salah. Ini tiga hujjah yang dipegang, rangkuman tiga hujjah yang menjadi dasar pijakan pendapat ini. Dan boleh jadi sekilas, sepintas kuat hujjah ini. Tetapi jika kita dalami, kita cermati, kita pelajari secara detail, tampak lemah, tampak kelemahannya. Dan anak akan tunjukkan. Nah, pertama, riwayat An-Nasa'i tadi yang dijadikan dalil. Wa'il bin Hujr mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW jika berdiri dalam sholatnya, bersedekah menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Hadis yang sama ini bukan hanya An-Nasa'i sendiri meriwayatkan, tetapi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bahkan An-Nasa'i sendiri punya riwayat lain dari hadis yang sama. An-Nasa'i sendiri meriwayatkan lebih lengkap dari ini. An-Nasa'i sendiri meriwayatkan hadis yang sama ini lebih lengkap dari riwayat yang singkat tadi, dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud lebih lengkap. Yani sama dengan riwayat An-Nasa'i yang lengkap tersebut. Jadi riwayat lain dari hadis ini yang lengkap riwayat An-Nasa'i sendiri dan riwayat Abu Dawud. Lafadznya lengkap dari awal. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kata Wa'il bin Hujr. Fastaqbala al-qiblata, kemudian menghadap kiblat. Fakabbara, kemudian bertakbir, takbiratul ihram. Farafa'a yadayhi hatta hadatha udhunayhi, mengangkat kedua telapak tangannya hingga setinggi ujung atas telinga. Summa, kemudian akhada shimalahu biyaminih, kemudian Nabi mengambil, yakni menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya bersedekah. Falamma arada ayyarka, kemudian ketika Nabi hendak rukuk, rafa'ahuma misla dzalik, Nabi mengangkat kembali kedua tangannya seperti itu, yakni hingga setinggi ujung atas kedua telinganya. Summa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, kemudian rukuk. Summa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, kemudian Nabi alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, seakan menggenggam. Kemudian kata Wa'il, falamma rafa'a ra'sahu, kemudian ketika Nabi alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk, bangkit untuk i'tidal, rafa'ahuma mithla dzalik, Nabi mengangkat lagi seperti itu kedua telapak tangannya hingga setinggi ujung atas telinganya. Falamma sajada, kemudian ketika Nabi sujud, wada'a ra'sahu, Nabi meletakkan kepalanya, ya, bidzalikal manzil, pada posisi itu, min baini yadayhi, di antara kedua telapak tangannya, yakni posisi wajahnya, kepalanya di tempat sujud diapit oleh kedua telapak tangannya, yakni kedua telapak tangan diletakkan mengapit kepala ujung jari jemari tangan sejajar setinggi ujung atas telinga seperti ini. Nah, jadi seragam dari awal posisi kedua telapak tangan. Kalian lihat pada riwayat ini, apakah Wa'il bin Hujr ketika mengatakan falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma mithla dzalik, ketika Nabi mengangkat kepalanya bangkit dari ruku', Nabi mengangkat kembali kedua telapak tangannya seperti itu, setinggi ujung atas telinga. Apakah Wa'il bin Hujr mengatakan kemudian bersedekap kembali? Tidak. Padahal di awal, Wa'il bin Hujr mengatakan, فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَثَ أُذُنَيْهِ, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua telapak tangannya hingga setinggi ujung atas telinganya. ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِنِهِ, kemudian menggenggam telapak tangan kirinya dan telapak tangannya bersedekah. Ketika menjelaskan, meriwayatkan falam rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku', ya, Nabi mengangkat kembali sama Kedua telapaknya setinggi itu, tetapi wajib fajr tidak mengatakan kemudian bersedekah kembali. Tidak. Seperti Nabi tidak bersedekah. Seandainya bersedekah akan dibayarkan kembali. Sama. Sebagaimana dia menjelaskan ini sekarang. Kalian perhatikan, Wa'il bin Hujr fokus perhatiannya kemana? Fokus perhatiannya ke tangan. Ya kan? Dari awal detail. Bahkan pada riwayat Muslim, sampai disebutkan Nabi berselimut, menutup sekujur tubuhnya. Ya, ketika hendak rukuk, mengangkat kedua tangan, dikeluarkan kembali tangannya dari balik pakaian, kemudian diangkat. Fokusnya ke tangan. Detail dari awal. Ketika diangkat, dijelaskan semuanya. Ketika bersedekah dijelaskan. Ketika iktidal yang disebutkan hanya mengangkat kembali setinggi ujung atas telinga dan tidak disebutkan bersedekah kembali. Jelas? Sehingga tampak yang dimaksud riwayat An-Nasa'i yang singkat itu adalah berdiri ketika di awal sholat. Nah, tidak berbeda dengan riwayat ini. Namun riwayat itu singkat. Nah, begitu pula riwayat Muslim sama dengan riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ini, rinciannya sama, hanya saja pada riwayat Muslim bukan menggenggam, bukan akhadha simalahu biyamini, bukan, tetapi wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan kirinya bersedekah. Yang lainnya sama semua, ya. Dan bahkan pada riwayat Muslim lebih detail lagi, ya, ada tambahan. Ketika Nabi alaihi wasallam bertakbir takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangannya setinggi ujung atas telinganya, tsumma tahafa bi tsaubi, kemudian Nabi menutupi sekujur tubuhnya dengan pakaiannya, ya, yakni mengindikasikan saat itu sedang dingin. Sehingga Nabi menutup tubuhnya dengan pakaian. Tsumma wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra, kemudian Nabi meletakkan telapak tangannya di atas telinga kirinya bersedekah. Falamma arada yarka'a, kemudian ketika Nabi hendak ruku, akhraja yadayhi minas tsaub. Coba lihat detailnya Wa'il bin Hujr, fokusnya ke tangan Nabi. Falamma arada yarka'a, ketika hendak ruku, akhraja yadayhi, Nabi mengeluarkan kedua telapak tangannya minas tsaub, dari pakaian. Dikeluarkan summa rafa'ahuma, kemudian diangkat lagi setinggi ujung atas telinga, sama dengan yang pertama. Summa kabbara fa raka'a, kemudian Nabi bertakbir dan ruku. Falamma qala, ketika Nabi membaca sami'allahu liman hamidah, bangkit untuk i'tidal, rafa'a yadayhi, mengangkat lagi kedua telapak tangannya setinggi ujung atas telinga. Falamma sajada, kemudian ketika sujud. Nah, di sini dia Wa'il bin Hujr sama dengan riwayat Abu Dawud saya mengatakan ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal mengangkat kedua telapak tangannya sama dengan yang pertama, tetapi tidak disebutkan bersedekah kembali. Seandainya bersedekah kembali, dia akan sebutkan. Kemudian meletakkan kembali telapak tangannya ke telapak tangan kirinya. Seandainya dilakukan, dia akan disebutkan kembali dari wajahnya. Tetapi tidak. Berarti tidak. Tidak kembali ke situ posisi tangan. Nah. Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah rahimah jami' berdalil yang riwayat Muslim dalam ijabatus sa'il dengan riwayat Muslim tadi dari hadis Wa'il bin Hujr, ijabatus sa'il, pada kitab beliau ijabatus sa'il menjawab pertanyaan tentang masalah ini, beliau merujukkan pendapat jumhur, yaitu irsal al-yadain, berdasarkan riwayat yang telah dipaparkan dari sisi pendalilan, tidak bersedekah. Dengan demikian, tampaklah sekarang makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari, kana an-nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhawil usra fi shalah, kaum muslimin diperintah untuk agar setiap dari mereka meletakkan telapak tangannya di atas lengan kirinya saat salat. Ini dalam ilmu usul fiqh kategorinya masuk dalam kategori al-alfaz al-umum allati yuradu biha al-khas, lafaz yang bermakna umum. Benar, fi shalah memang umum. Fi shalah dalam salat memang umum, meliputi dari awal salat, berdiri, ruk dan seterusnya. Tetapi kategorinya ammun, umum, yuradu bihi al-khas. Tetapi yang dimaksudkan dengannya sesuatu yang khusus. Yang khusus yang dimaksud adalah saat berdiri di awal sholat. Nah, di sana dalam ilmu silfik ada istilah am mukhassas. Memang umum tapi ditakhsis. Ya. Baik, ini memang am iradu bihi al-khatib yang tampak. Am memang umum di sholat, dalam sholat, tapi maksudnya bukan umum. Ya. Bukan umum tetapi khusus. Buktinya saat rukuk tidak jelas tidak seperti itu. Saat sujud jelas tidak seperti itu. Ya. Dan seterusnya, berarti memang yang dimaksud di situ sesuatu yang khusus saat berdiri di awal sholat. Dan hadis Wa'id bin Hujr tadi jelas menunjukkan, ya, tidak demikian saat berdiri, ya, tidak. Berarti yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang khusus, yaitu saat berdiri di awal rakaat. Adapun pendalilan dengan hadis al-musi fi sholati, pria yang keliru sholatnya itu, riwayat Ahmad, jika kita mengamati hadis dengan teliti, coba kita sama-sama meneliti. Fa idza rafa'ta ra'sak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mengangkat kepalamu, fa aqim sulbak, maka tegakkan, ya, tulang punggungmu dari atas sampai ke tulang ekor, hatta tarji al-idhamu, hingga tulang belulang. Jadi tulang belulang yang dimaksud yang mana nih? Apakah seluruh tulang belulang, tangan dan yang lainnya? Bukan. Maksudnya di sini tulang belulang punggung yang dimaksud. Kembali ke fa'akim sulbah, perintah, tegakkan tulang punggungmu. Hatta tadi al-idham, hingga seluruh tulang belulang, susunan tulang-tulang yang menyusun sul dari atas sampai ke tulang ekor. Ya. Ila mafasilnya, kembali ke persendiannya masing-masing. Persendian-persendiannya normal, kembali tegak berdiri. Seperti semula saat berdiri di awal sholat. Tidak ada kaitannya dengan tangan. Kenapa? Ya. Jadi hadis ini terkait dengan perintah tuma'ninah. Tegakkan tulang punggung sehingga semua kembali ke tulang-tulang punggung yang menyusun ini. Tulang-tulang yang ada di punggung yang menyusun persendian punggung. Itu semua kembali pada posisinya normal dan tenangkan, diamkan. Jangan buru-buru sujud. Yani ini perintah tuma'ninah. Ya, dan ini kaitannya dengan persendian tulang punggung, karena awalnya tegak berdiri, ya, punggung, kemudian rukuk, kemudian dikembalikan lagi tegak berdiri dengan tuma'ninah, jangan buru-buru sujud. Dan tidak mungkin dibawa kepada persendian tangan. Kenapa? Awal hadis ini tidak disinggung sama sekali masalah bersedekah. Hadis al-musi' fi salatih, hadis pria yang keliru salatnya, awal hadisnya itu tidak ada masalah bersedekah sama sekali. Awal hadis hatta riwayat Abu Hurairah dan riwayat Rifa'ah ini, riwayat Ahmad ini sendiri, ya, menyebutkan ja'a rajul, datang seseorang sementara Rasulullah sedang di masjid alaihi wasallam, kemudian dia salat, ya, di salah satu sudut masjid. Dan seterusnya disuruh orang kali mengulangi salatnya, iya. Sampai akhirnya Nabi SAW mengajari dia salat. Karena dia menyerah sampai 3 kali salat terus. Apa kata Nabi mengajari dia? Nah. Kata Nabi, "Idza staqbaltal qiblah." Jika kamu menghadap ke kiblat, fakabbir, maka bertakbir, takbiratul ihram. Tsumma qra' bi ummil Qur'an, kemudian baca ummul Qur'an, ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Tsumma qra' bima syi'ta, kemudian baca setelahnya terserah. Ini mustahab. Fa idza raka'ta, kemudian jika kamu rukuk, faj'al rahataik, letakkan kedua telapak tanganmu, arukbataik, di atas kedua lututmu, wamdud dhahrak, dan luruskan punggungmu, wamakkin di ruku', dan mantapkan ruku'mu, tenangkan. Ya. Tayyib, bersandar pada kedua tangan. Fa idza rafa'ta ra'sak, kemudian jika kamu sudah mengangkat kepala, lagi kamu mengangkat kepalamu, bangkit dari ruku', fa'aqim sulbak, maka tegakkan kembali tulang punggungmu, hatta tarji'al idhamu ila mafasilnya, hingga tulang belulang yang di punggung kembali semua ke persendiannya seperti semula. Apakah ada di awal hadis menyinggung bersedekah? Ada? Hah? Ada? Tidak ada, kan? Bagaimana mungkin dibawa di sini bahwa persendian tangan kembali ke posisi semula itu bersedekah, sementara di awal hadis tidak ada masalah bersedekah. Masalah bersedekah di sini tidak ada pada riwayat ini. Nah, sehingga tidak mungkin dibawa ke situ. Justru jika mau memaknai hadis dengan makna umum seluruh tulang belulang kembali ke persendiannya, justru mendukung pendapat jumhur. Nah, yakni kembali ke posisi awal persendian normal saat ya mau mengawali sholat. Karena memang bersedekah tidak disinggung. Dari seluruh riwayat hadis ini tidak ada sama sekali masalah bersedekah. Baik meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri maupun menggenggam, tidak ada sama sekali. Bagaimana mungkin dibawa ke makna itu bahwa ya meliputi persendian tangan kembali ke posisi semula sebelum ruku, yaitu posisi semula yang dimaksud persendian kembali ke posisi semula maksudnya posisi bersedekah. Sementara di awal hadis tidak ada masalah bersedekah di sini. Ada ba'id. Jauh sekali. Nah, oleh karena itu sampai-sampai Al-Albani rahimahullah menganggap pendapat ini bid'ah. Al-Albani rahimahullah sampai-sampai menganggap pendapat ini bid'ah. Silakan dibaca lengkapnya setelah membantah pendalilan dengan hadis pria yang keliru salatnya dalam sifat salat Nabi halaman 139. Al-Albani rahimahullah sampai-sampai mengatakan la asyuk. Nah. Dan sebelum itu Al-Albani rahimahullah juga membantah Imam Ahmad dengan mengatakan jika ini yang menjadi dasar kenapa pilihan antara bersedekah dengan irsal hanya diberi pilihan saat i'tidal. Silakan boleh bersedekah, boleh menjulurkan tangan saat i'tidal. Kenapa saat berdiri di awal salat tidak diberi pilihan? Kenapa ya pilihannya hanya satu, bersedekah? Kenapa tidak diberi pilihan antara bersedekah dengan menjulurkan tangan ke bawah? Nah, berarti memang tidak bisa, memang pendalilan ini keliru. Tayyib. Al-Albani rahimahullah sampai mengatakan walastu asyukku, dan saya tidak ragu sama sekali fi anna wad'al yadain ala sadr, bahwa meletakkan kedua tangan di dada yang bersedekah fi hadzal qiyam, pada saat berdiri i'tidal ini, bid'atun dhalalatun, bid'ah yang sesat. Li'annahu, karena sesungguhnya lam yarid mutlaqan, secara mutlak tidak datang sama sekali fi syai'in min ahadits shalah, pada satu pun dari hadis-hadis tentang tata cara salat Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ma aktsaraha, kalimat ajubiyah, wa ma aktsaraha, padahal betapa banyaknya hadis-hadis yang meriwayatkan sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada sama sekali yang menunjukkan bersedekah saat i'tidal. Walau kana lahu aslun, seandainya ada dasarnya sama sekali pada sebagian riwayat itu, lanukila ilayna, sungguh akan dinukil kepada kita. Walau an tariqin wahid, meskipun dari jalur satu riwayat. Wa yu'ayyiduhu anna ahadan minas salafi lam yaf'alhu, dan yang menguatkan ini anna ahadan minas salaf, bahwa satu pun dari salaf tidak ada yang melakukannya. Wala dhakarahu ahadun min a'immatil hadis fi ma'lam, wala dhakaru, dan tidak ada satu pun dari imam-imam hadis hadis yang menyebutkan hal itu selama sepanjang pengetahuanku, kata Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian beliau menjelaskan kaidah yang beliau nukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa satu perkara meskipun ada imam yang berpendapat itu tidak menghalangi untuk dibid'ahkan. Salah satu buktinya pendapat Asy-Syafi'i yang berpendapat kunut pada salat subuh dibid'ahkan, padahal beliau imam ijtihad beliau, tapi tetap dibid'ahkan. Maka beliau pun meletakkan kaidah yang sama di sini, Al-Albani rahimahullah membid'ahkan ini meskipun telah datang pendapat ini dari Al-Imam Ahmad. Ini Al-Albani rahimahullah. Adapun Syekh Mukbir rahimahullah dalam Ijabatul Sa'il, beliau tidak setuju membid'ahkan ini. Nah, beliau mengatakan yang saya pilih secara pribadi untuk diriku, saya menjulurkan kedua tanganku setelah rukuk. Dan saya, kata beliau, wala a'tabirul wada'a bid'atan. Wala a'tabirul wada'a bid'atan. Dan saya tidak berpendapat bersedekah saat idal bid'ah. Wala unkiru ala man fa'ala hadha. Wala unkiru ala man fa'ala hadha. Dan saya tidak mengingkari orang yang melakukan hal ini. Fal amru sahlun fil masailil ijtihadiyah. Maka perkaranya sangat longgar pada masalah-masalah ijtihad allati laisa fiha dalil, yang memang tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu. Wallahul musta'an. Ini Syekh Muqbil. Nah, jadi Syekh bin Baz memakruhkan orang yang menjulurkan kedua tangan. Al-Albani membid'ahkan orang yang bersedekah. Syekh Muqbil mengambil jalan tengah, melerai. Salah. Nah, yang rajih menjulurkan, tapi jangan diingkari keras orang yang bersedekah, jangan dibid'ahkan ya. Syekh Muqbil menengahi di antara kedua gurunya. Dua-duanya gurunya Syekh Muqbil. Bimbas gurunya, Syekh Al-Albani gurunya. Nah, kesimpulan kita, yaitu yang masyhur, yang ma'ruf. Nah, makanya Al-Albani sampai membid'ahkan karena itu. Pada kulli hal, nah, jalan tengahnya apa yang dikatakan Syekh Muqbil. Nah, dan yang rajih, irsal al-yadain. Dan sudah dijelaskan di sebendailannya masing-masing secara detail. Wallahu alam. Sementara cukup, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.